Hukum mensolati mayit yang mati bunuh diri. Apabila dia muslim, tetap disolati. Apabila dia muslim, tetap disolati jenazahnya. Bagaimanapun keadaan seorang muslim. Dan bagaimanapun keadaan matinya. Maka tetap disolati jenazahnya. Terkecuali, yakni mereka orang-orang yang ditokohkan misalnya. Yang orang memandang apa yang dia amalkan atau apa yang menjadi sikap dia. Maka orang-orang seperti ini dalam rangka untuk memberikan pelajaran kepada mereka yang hidup, ya, dianjurkan untuk tidak mensolati jenazah tersebut agar kemudian orang-orang yang hidup itu merasa jerah dan tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri tersebut. Namun dalam hal melaksanakan sholat, tetap sholat jenazahnya tetap disolati.